Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Qala al-muallif rahimahullah al-'am wa amma al-'am fa huwa ma 'amma shay'ain fa sa'ida min qawlika 'amamtu zaidan wa 'amran bil 'ata wa 'amamtu jami'an nasi bil 'ata wa alfadhuhu arba'ah al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lam wasmul jam'il mu'arrafu bil lam wal asma'ul mubhamah kaman fi man ya'qil wa ma fi ma la ya'qil wa ay fil jami' wa ayna fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jazai wa ghairih wala fil nakirat ka qawlika la rajula fid dar wal umumu min sifatin nutqi wala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al fi'l wa ma yajri majrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afaf wa al-ghina. Kita lanjutkan atau kita mulai sebenarnya ini untuk dirasat di tempat ini syarah al-Waraqat. Kalau sebelumnya syarah al-Waraqat ini aslinya adalah kajian di Thariqul Huda, melainkan disebabkan karena terlalu panjang kalau misalnya kita juga melanjutkan syarah al-Waraqat di masjid tersebut, maka kita pindah di masjid ini insyaallah syarah al-Waraqat. Makanya kita mulai dari al-'Am. Sisanya sebelum dari al-'Am itu semua lengkap ada di YouTube insyaallah, bisa antum simak ya. Jadi ini pelajaran usul al-fiqh dan langsung kita di masalah al-'Am umum. Ya. Yeah. Itu dimatiin aja. Kipas anginnya itu. Nah. Wa ammal 'am qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi ini perkataan al-Juwayni rahimahullah. Adapun nanti itu membaca qala asy-syarih hafizahullah setelah i'lam ya. Wa ammal 'am adapun umum fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'ida. Yaitu apa yang mencakup dua hal dan lebih dari itu. Mencakup dua hal dan lebih dari itu. Min qawlik, dari perkataanmu, amamtu zaidan wa amran bil'ata. Di antara contoh penerapan amma ya'ummu untuk kalimat amamtu zaidan wa amran bil'ata itu, saya telah mencakup Zaid dan Amr dari segi pemberian. Juga wa amamtu jami'an nasi bil'ata, dan saya telah mencakup semua manusia untuk masalah apa pemberian. Tapi di sini lihat amamtu zaidan wa amran bil ata dan wa amamtu jami'an nasi bil ata. Ya. Ini menunjukkan bahwa secara umum itu tidak mungkin satu tok, satu doang gitu. Kalau satu doang imma dia khas atau muqayyad atau mutlak. Adapun umum mestilah lebih dari satu. Mestilah lebih dari satu. Ini dari contoh ini menunjukkan hal tersebut. Adapun dalam usul fiqih mengetahui ini umum atau bukan itu bisa dilihat dari lafalnya. Yang disebut pula namanya sigh atau sighah, sighatul umum. Wa alfadhuhu arba'ah. Ini bukan pembatasan sebenarnya, karena yang tertera di kitab ini dari sighah umum lebih dari ini, ya ada lagi. Wa alfadhuhu arba'ah, Yang pertama, al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Al-ism wahid, isim yang mufrad single. Dia bukan bukan musanna, bukan jama', tapi isim wahid. Tapi dima'rifatkan dengan alif dan lam. Ngerti gak kira-kira? Hah? Ada al gitu. Ada alnya. Dan dia singular kalau bahasa Inggrisnya. Ya, single. Ya. Nanti akan ada insyaallah penjelasannya. Ini baru pemanasan saja. Wasmul jam'il mu'arrafu bil lam. Ismul jama', ya, jama'. Dan jama' tersebut dima'rifatkan dengan alif wal lam juga. Lam di sini alif wal lam. Iya enggak? Coba nanti insyaallah ada nanti. Seperti al-mu'minun contohnya. Dan seterusnya. Ya, kemudian wal asma'ul mubhamatu. Isim yang mubham. Nah, isim-isim yang mubham ini ada beragam macam. Seperti man, ma, ai, aina, mata, ma. Ya, seperti itu. Contohnya man untuk yang yaqil. Ya. Ma fi ma la yaqil, untuk yang tidak berakal pakai ma biasanya. Walaupun kadang-kadang bisa juga pakai biasanya untuk yang berakal pakai ma. Ai. Ai ini netral, baik untuk man atau untuk yang yaqil atau la yaqil fil jami'. Yaitu fil jami' fi ma ya'qil wa fi ma la ya'qil. Wa aina fil makan. Kita tahu aina untuk tempat, mata untuk zaman, waktu. Wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairi. Ataupun ma dalam masalah istifham atau dalam masalah jaza. Insyaallah nanti ada penjelasannya, tapi bukan hari ini kalau yang istifham dan jaza ini. Ya. Maksudnya jaza di sini adalah mausul, isim mausul. Ya. Wala fi an-nakirat. La untuk nakirah. Ini yang keberapa yang la ini? Yang keempat, ha? Empat. Untuk nakirah seperti la rajula fid-dar. Tidak ada seorang pun di ad-dar. Tapi la di sini la khusus untuk apa? Untuk nakirat. La fin nakirat. Paham gak ya ikhwan nakirah? Yang tidak ada alnya atau bukan ma'rifah lah intinya gitu. Nah, sebelumnya didahulukan oleh la. La rajula, la ikraha. La zulma al-yawm, la zulma. Tiada kezaliman, ini menafikan keumuman kezaliman. La rajula menafikan keumuman rajul manapun, tidak ada siapapun. Ya, maka ini nakirah fi siyaqin nafi. Nanti insyaallah akan dibahas. Wal umumu min sifatin nutuq. Keumuman itu merupakan karakteristik pengungkapan nutuq kalimat. Ya, umum merupakan karakteristik kalimat. Wala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al fi'l wa ma yajri majrahu. Dan tidak boleh mengklaim keumuman untuk selain dari nutq, dari fi'il. Dan apa yang berlaku dengan alurnya atau alirannya, berlaku dengan koridornya. Itu insyaAllah pada endingnya akan kita bahas, tapi tidak hari ini ya tentu saja. Nah, untuk syarahnya insyaAllah nanti akan dibatasi untuk hari ini. Tafadhol, lanjut. Qala syarih. Wa qala syarih. يعلم أن البحث في دلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من المباحث الأصولية من المباحث الأصولية المبهمة مهمة من المباحث الأصولية المهمة فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين ومنها ما يدل على فرد غير معين wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha. Kullu dhalika jaa fi nususil kitabi was sunnah. I'lam qala syarih hafizullah i'lam tawila anna al-bahtha fi dalalatil alfadhi min haythu ash-shumul wa 'adamuhu min al-mabahithil usuliyyatil muhimmah. Pembahasan tentang dalalat al-alfaz. Dalalat al-alfaz itu apa yang ditunjukkan dari lafal-lafal tersebut. Apa yang bisa antum pahami dari lafal-lafal tersebut dari dalalah. Dalalah itu enggak mesti makna. Ya. Beda antara makna dengan dalalah. Paham ya? Dalalah itu dibahas oleh dewas dalam usul fiqih. Tapi makna dibahas oleh ahli lughah. Gitu kan? Jadi makna ma yu'na bihi, yaitu apa yang dimaksud dari lafal tersebut dari arti itu makna. Itu pembahasan bahasa Arab. Okay. Arti kosakata ini apa? Nah, ini makna. Tapi kalau misalnya dalalah itu tidak sebatas di arti mentok di situ saja. Perhatiin apa yang lafal tersebut menunjukkan apa gitu loh. Baik lafal atau frase. Frase itu gabungan dari lebih dari satu kata. Ya membentuk tarkib. Tapi dia bukan jumlah mufidah. Ya frase ini sehingga membuat pemahaman terhadap kalimat itu berbeda. Jika dipisah-pisah beda, kalau digabungkan beda. Kalau digabungkan beda lagi. Nah bedakan antara makna dengan dalalah. Ya, makna itu arti kata, ya maksud artinya, ya, gitu kan? Tapi kalau sudah dalalah itu, di situ ada ziyadatul makna selain makna yang asli dari kosakata tersebut. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Ya, di sini al mu'minun. Kalau dilihat dari makna saja, artinya apa? Orang-orang beriman, khalas mentok di situ, khalas. Kalaupun antum mau mengupas kemudian dari segi wazan sorofnya, nah ini beda lagi. Jadi makna, ada wazan sorof, itu ilmu sorof, khalas. Makna, ilmu lughah, bahasa, kosakata. Kemudian kenapa waw mu'minun, itu ilmu nahu. Tapi dalam usul fiqih, kenapa dia jama' kemudian al. Nah, ini berlaku artinya umum, dalalahnya umum. Faham enggak? Apakah ahli lughah mereka membahas ini umum, ini mutlak, ini muqayyad, ini khas? Enggak membahas itu. Itu bahasan orang-orang usul fiqh. Ngerti enggak? Ya? Kalau misalnya dikatakan, Ya Umar. Ya. Umar di sini kan nama orang. Kalau apa arti Umar? Khalas Umar enggak usah diartiin, Umar nama orang. Tapi dalalatul lafaz dari Umar apa? Ini Umar berarti orang yang muayyan, berarti dia khas. Pembahasan dia khas, ini Umar ini khas, ini pembahasan siapa? Orang-orang usul fiqih. Begitu, orang-orang usul fiqih. Kemudian di surat Al-Baqarah, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian, ya, memerintahkan kepada kalian. Maka ini perintah bersifat wajib. Karena ini perintah asalnya adalah wajib. Ini pembahasan lughah bukan? Bukan. Ini pembahasan ahli usul fiqih usuliyin. Anta ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Baqaratan. Satu baqarah. Maka dihukumi ini satu baqarah apa? Sapi. Dan ahli lughah ini pembahasannya. Karena arti baqarah adalah sapi. Ini ahli bahasa yang mengatakan begitu. Tapi semua tahu itu. Tapi ahli bahasa mencukupkan di situ. Maka diteruskan oleh ahli usul fiqih. Dilihat dari lafal ini memiliki dalalah. Karena indikatornya dia apa? Oh dia tanpa al. Dan dia single. Baqaratan. Maka dia dihukumnya mutlak. Siapa yang mengatakan ini mutlak? Ahli usul fiqih. Bukan ahli bahasa. Oleh karena itu. Kita yang tahu bahwasanya. Untuk berbicara tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, itu merupakan ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud tidak cukup dengan bahasa Arab. Artinya orang kalau udah belajar bahasa Arab, dia enggak, tetap belum boleh untuk bicara qala Allah qala Rasul begitu saja. Melainkan membutuhkan apa? Membutuhkan usul fiqih. Karena sekadar tahu bahasa Arab, ya sekadar tahu bahasa Arab, mungkin memang ada manfaatnya untuk melihat Al-Quran atau Sunnah. Tapi untuk mengistinbatkan dan istifadah dari Al-Quran Sunnah betul-betul, itu memerlukan usul fiqih. Karena pemahaman bahasa Arab itu harfiah samata. Atau apa aja yang dalam bahasa Arab. Sementara ini Al-Quran Sunnah itu bukan sekadar bahasa Arab, melainkan untuk betul-betul memahaminya, dia ada isyarat dan dalalat al-alfaz. Ya, kalau seseorang belum pernah belajar usul fikih kemudian dia mengajar, maka bisa berbahaya untuk dirinya dan juga kaum muslimin. Ya, kalau cuma sebatas dengan modal bahasa Arab, itu yang bisa bahasa Arab. Yang enggak bisa bahasa Arab lebih musibah lagi. Ya begitu, ikhwan. Maka dikatakan di sini min fi dalalatil alfazi, pembahasan tentang dalalatul alfaz. Paham di sini tadi min haitsu syumuli wa ini ana tadi baca gimana? Min haitsu ana tadi baca gimana? Min haitsu lupa. Min hay ana tadi baca gimana? Min haitsu ini syumul di sini ya. Khata'. Ya. Khata' fahish ini. Min haitsu syumuli wa 'adamihi. Min haitsi, min haitsu, min haitsu sahih, min haitsu. Tapi asy-syumuli ya, min haitsu min haitsi, min haitsu wa min haitsu. Asy-syumuli wa 'adamihi gitu. Dari segi apa syumul? Syumul itu kecakupan. Dari segi kecakupan dan adamihi dan ketidak mencakupannya. Faham enggak makna kecakupan, ikhwan? Mencakup. Ah, mencakup. Berarti ini hal-hal yang tercakup ini. Inilah umum gitu loh. Jadi, kenapa ada istilah umum? Agar ternyatakan bahwasanya hal ini tercakupkan gitu loh. Ya. Kalau misalnya di dalam kelas, ya, Ustadz bilang, ana uhibbu jami'at tullab. Misalnya, saya mencintai semua dari murid. Tapi ini mencakup semua ya? Inilah disebut umum. Ya. Namun kemudian ketika ada pengecualian, ana uhibbu jami'at tullab illa alwi. Nah, gitu alwi. Biar gak ngantuk. Nah, aku mencintai semua murid kecuali Alwi. Maka di sini semua tercakup kecuali Alwi, tersingkirkan, tereliminasi. Ini namanya istitsna, pengecualian. Ini ada adam syumul untuk sisi Alwi ini. Maka asy-syumul dan adam syumul ini masuk dalam dalalatul alfaz. Dan ini minal mabahith al-usuliyah al-muhimmah. Termasuk pembahasan pembahasan yang berbau usuli gitu loh. Ya. Dan yang sangat penting. Di antara yang paling terpenting pembahasan usul itu umum. Ya. Ketika suatu hadis itu suatu ayat atau hadis itu berlaku umum, maka umumkan. Ketika dia khusus, khusus. Cuman kadang-kadang lafal umum maksudnya khusus. Bisa enggak gitu? Bisa. Nah, inilah pelajaran am dan khos ini sebenarnya pelajaran yang melaut, ikhwan. Antum akan menemukan di setiap surat itu ada am dan khos. Ada am atau khos? Am atau khos? Ya. Apa surat yang terpendek apa, ikhwan? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini tafsirannya beragam, ya kan? Apa Indonesia apa Kautsar sini? Telaga. Ah. Bisa nikmat yang banyak, ada yang mengatakan telaga, ada yang mengatakan itu haudnya Nabi SAW, lihat. Al-Kautsar ini sebenarnya apa artinya gitu ya? Taib. Menafsirkan Al-Kautsar itu sendiri imma dengan pemahaman usul fikih atau antum berpatok pada nas dari riwayat salaf gitu. Bisa. Inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Semua dari ayat tersebut bisa antum pahami dengan am atau khas. Ya. Tapi agak sulit untuk surat ini. Ya, misalnya qul a'udzu birabbin nas misalnya. An-nas di sini am atau khas? Am, manusia seluruhnya, jenis manusia seluruhnya. Taib, rabbun nas. A'udzu birabbin nas, rabbin nas. Khas. Ya, taib. Nah, di situ antum bisa paham. Ya. Kemudian minal jinnati wan nas. Dan sebelumnya alladhi wasitsu, alladhi isim mausul lah enggak itu alladhi tadi. Dia masuk ke dalam ma istif ma fil jaza yaitu alladhi wasitsu fi sudurin nas. Sudur di sini sudur dada umum enggak dada dari siapapun. Manusia umum kan? Umum. Maka waswasah fi sudurin nas berlaku untuk semua dari dada manusia. Ini umum namanya. Ya. Faham di sini ya? Nah. Fa inna hunaka, perhatikan sini. Ada tiga hal. Hunaka min al-alfadhi ma la yadullu illa ala fardin mu'ayyan. Ada di sana lafal-lafal ada di sana lafal-lafal yang tidak menunjukkan kecuali fard mu'ayyan, individu tertentu saja. Ya, satu tuh. Wa minha ma yadullu ala fardin ghair mu'ayyan, ala fardin ghair mu'ayyan. Ada lafal-lafal yang menunjukkan individu yang tidak tertentu. Wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha. Ada lafal-lafal yang menunjukkan beberapa individu tanpa adanya pembatasan. Gitu ya. Yang pertama ala fardin muayyan, ini berarti masuk ke dalam khas atau muqayyad. Ada juga ala fardin ghair muayyan, ini masuk ke mutlak. Ada juga ala afradin la hasra laha, ini masuk ke umum. Ngerti enggak? Enggak begitu ngerti, agak susah ya. Kerasa enggak aura-aura beratnya itu? Rasakan. Hah? Nanti dicontohin nanti insyaallah. Antum pegang aja nih kalimat ini tiga. Kalau setelah antum udah nanti 2 bulan kira-kira memahami am dan khos, antum akan paham tuh kalimat. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sekarang bingung-bingungan, bingung ana senang lihat antum bingung. Itu menunjukkan antum mikir. Ya, daripada antum nunduk-nunduk ya tidur ya. Wa idza kana kullu dzalika jaa fi nususil kitabi wasunnah. Semua itu ada di Al-Qur'an Sunnah. Kita lanjut dulu. Wa idza kana istinbatul ini belum ya, fadhil. وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعنى بدراسة دلالات الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها. وَإِذَا كَانَ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ. Ketika kita tahu misalnya istinbat itu menarik kesimpulan hukum syar'iyyah dari dalil-dalil, itu la yatim, tidak akan bisa sempurna illa bima'rifati syurutil istidlal, kecuali dengan mengetahui syarat-syarat istidlal. Ya, syarat-syarat istidlal, mengetahui syarat-syarat istidlal, syarat-syarat mengambil dalil. Jadi mengambil dalil, antum mencaplok dalil untuk konklusi antum itu butuh istinbat namanya. Paham enggak? Hah? Antum mengambil dalil ini butuh istinbat namanya. Istidlal itu talabud dalil. Misalnya gini. Apa hukum berwudu dengan air laut? Pertanyaan. Jawabannya apa? Boleh. Gitu kan? Jawabannya boleh. Boleh ini adalah hukum, ya enggak? Ini termasuk apa? Ahkam syar'iyyah. Boleh? Boleh. Kan ditanya mana dalilnya? Maka butuh dalil adillah. Ya. Antum kemudian mengambil huwa at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya, gitu kan? Taib. Jadi hukum syar'i boleh, mubah. Ya. Kemudian dalilnya ada tadi huwa at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Kemudian di sini kita ini antum menjadikan ini sebagai dalilnya, ini namanya istidlal. Ngerti enggak? Ya. Ustaz, apa hukumnya memakan bangkai hewan laut? Misalnya ada ikan cupang. Hewan darat enggak apa-apa. Ikan cupang apa sih, air tawar, sama lah. Ya. Nah, apa hukum makan ikan cupang? Ya, dan ikan cupangnya mati karena berantem. Ah, gitu. Ya kan? Ikan cupang kan kerjanya gitu tuh. Cowok ketemu cowok berantem. Padahal ceweknya enggak ada gitu. Nah, mati itu. Salah satunya. Antum makan. Tapi jangan makan pas lagi sekarat, dimasak. Masyaallah, udah kecil dimasak. Ya. Nah, kemudian habis itu antum nanya, apa hukumnya makan ikan cupang? Jawaban antum gimana, ikon? Enggak jawab aja enggak apa-apa. Boleh kan? Baik. Ini namanya apa? Boleh namanya apa? Hukum? Hukum syar'i. Karena antum ditanya hukum syar'i, apa hukumnya? Hukum syar'i jawabannya. Ini bukan hukum tradisi atau hukum logika, bukan, hukum syar'i kita. Ya kan? Kalau misalnya antum bilang, apa warna daun itu hijau, ini namanya hukum apa? Hukum alam, hukum hak alamnya ini enggak butuh dalil syar'i, ini cuma butuh dalil hissi namanya. Dalil hissi itu dalil indra, ya. Taip, sekarang antum ketika mengatakan itu boleh, berarti kan antum sedang seperti menuturkan hukum syariat gitu. Nah, hukum syariat itu memerlukan dalil. Ya. Maka antum harus melakukan apa? Istidlal namanya, yaitu talabud dalil, nyari golek dalilnya apa, ya, apa dalilnya? Huwa at-tahur ma'uhu al-hilu maitatuhu. Ya, istidlal itu, ini ngambil dalil nih, ngambil dalil itu enggak bisa benar kecuali kalau antum bisa mengistinbat hukum syar'i dari dalil tersebut. Istinbat itu apa? Mengambil faedah, gitu loh. Karena kalau cuma antum modal kopas tok, itu berarti antum nggak bisa mengistinbat. Misalnya, yang penting ada dalilnya gitu, nggak bisa gitu. Yang penting ada dalil, ini Al-Quran ini, antum jangan ngaco, antum jangan lawan ini. Ya. Antum ditanya apa tadi? Apa hukumnya makan ikan cupang? Jawaban antum apa? Jawaban antum attaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Apa itu? Coba apa dalilnya ini? Masih ini. Wa may yattaqillaha yaj'al nursa. Itu ittaqillah itu. Bro, itu yang benar aja antum dalil itu. Ya akhi, ini Al-Qur'an ya akhi, antum melawan ayat Al-Qur'an. Ya, mau tambahin antum. Ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya akhi. Antum betul, antum istidlal. Ini ngambil dalil. antum udah menetapkan hukum. Ketika butuh dalil, tanya dalil, antum beristidlal dengan ayat-ayat tersebut. Tapi antara ayat-ayat tersebut dengan hukum tersebut, coba silakan istinbatkan. Istinbatkan ini berarti apa? Ambil faedah coba. Coba, gimana korelasinya, kesinambungan atau ketersambungan antara dalil antum ini dengan hukum yang antum berikan? Ya akhi, antum, ana udah menyebutkan 3 ayat dan antum masih meminta pendapat ana. Ittaqillah ya akhi. Antum yang ittaqillah di sini. Enggak nyambung antum. Inilah orang berarti enggak paham ilmu dia. Gitu ya, kawan. Jadi enggak nyambung. Jadi bukan sembarang yang mesti Al-Qur'an Sunnah dong. Istidlal betul dari Al-Qur'an Sunnah. Istidlal betul dari ijma'. Tetapi harus paham korelasi antara apa yang antum ucapkan dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan siapa yang enggak paham hal-hal tersebut, kemudian dia berbicara dan mengistinbatkan hukum dan seolah-olah dia telah berdalil, maka dia jahil dengan perkataannya. Begitu. Ya. Taib. Sekarang gimana jawabannya tadi? Ikan cupang boleh enggak dimakan? Boleh. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya gini, Masya Allah, antum jawab. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, huwa tahuru ma'uhu. Laut itu suci menyucikan airnya. Baik. Al-hillu ma'itatuhu. Halal bangkainya. Ana bilang ke antum, tolong istinbatkan. Kok bisa bisa nyampe ke ikan cupang bisa halal. Padahal yang di dalam hadis itu kan laut ya. Ikan cupang kan bukan di laut. Maka kemudian antum bilang, Ustaz, di sini ditanyanya an ma'il bahr, air laut. Nah, air laut di sini al-bahr bisa dimaknai juga dalam bahasa Arab yaitu air yang meluas, yang melimpah. Atau air pada umumnya. Ibrahnya Ustaz di air, minimal dikiaskan antara air laut dengan air biasa. Maka hewan-hewan air laut dan hewan-hewan air sungai itu sama hukumnya Ustaz. Ini namanya apa? Qiyas. Ini namanya istinbat. Gitu ya. Bisa menjelaskan antum kemudian beristinbat, yaitu mengambil faedah dari dalil dengan ilmu usul fikih antum. Begitu. Itu namanya istinbat. Ya. Itu berlaku bukan hanya ikan cupang, ikan gapi juga bisa. Ya. Ikan emas, ikan cere. Apa hukum makan ikan cere? Ya, dijamak banyak dijadikan sambal cere. Ya, gitu kan. Biasanya sambal teri, sekarang sambal cere. Apa hukumnya? Boleh, boleh. Taib, antum enggak tahu dalil sampai sedetail itu, Taib. Sekarang antum pakai dalil apa bisa dengan dalil qaidah fiqhiyah? Al-aslu fil asyai al-ibahah. Asalnya sesuatu itu mubah. Bisa enggak jadi dalil? Bisa. Kaidah fiqih itu bisa jadi dalil. Bisa. Karena tidaklah kaidah fiqih ada melainkan ada dalil di balik itu. Loh, apa dalilnya? Al-aslu fil asyai al-ibahah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Ya bisa ya? Allah menciptakan ini semua itu untuk manusia. Artinya mubah insyaAllah. Ya, itu. Itulah faedahnya ilmu jemaah sekalian. Ya, kemudian dijelaskan berikutnya. Ala kulli hal di sinilah antum merasakan bahwasanya ilmu usul fiqih ini ilmu asasi bagi seorang yang mau berdakwah. Ya. Terutama dakwah di kalangan masyarakat. Memang masyarakat itu tidak apa? Tidak nanya usul fikihnya, tidak nanya. Biasanya masyarakat yang sifatnya taklidi itu khalas taklid aja sama antum. Antum tak ditanya, Ustaz, afwan Ustaz, apa hukumnya apa hukumnya niup kipas anginnya lagi nyala Ustaz? Nah gitu kan. Gitu kan. Hah? Itu enggak boleh Pak. Gitu antum bilang gitu. Loh kenapa Ustaz? Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima tattaqu." Oh gitu ya Ustaz, makasih Ustaz, syukran Ustaz, Masya Allah, tenang hati saya Ustaz, gak apa-apa, ada dalilnya Ustaz. Tapi dalilnya di mana gitu? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Itu bagi ustadz yang lain yang dengar itu, ini apa emang ilmu dia ketinggian apa gue yang bahlul ya? Kok nggak nyambung, ya? Atau taunya abis itu kemudian dia, itu karena ilmu anak ketinggian akhi gitu. Gimana antum coba istinbat gimana? Itu kan orang kalau misalnya di depan apa? Kipas angin yang lagi nyala muter gitu, yang debunya banyak gitu. Ya, ketika dia itu kan dia merasakan sensasi dari dirinya gitu. Dia merasa ujub dan merasa dia memiliki ya pokoknya itu melanggar prinsip fala tuzakku anfusakum lah gitu. Dia merasa itu dia tuh enggak ada salah, enggak ujub dengan suaranya. Padahal dia tuh banyak kekurangan. Dia enggak boleh seorang seperti itu, gitu. Ustadz yang lainnya saya enggak sampai ke situ tuh, Mas. Kuantum bisa sampai ke situ ya. Itulah bro makanya. Ya pinter tuh yang setengah-setengah kata dia. Padahal dirinya apa? Sedang ujub dengan kepinterannya. Padahal itu juga enggak, nah itulah. Nah, pinter jangan setengah-setengah, usul fikih jangan setengah-setengah, gitu. Jangan cuma hafal kaidahnya doang, harus detail seperti itu, akhi. Antum belajar setengah-setengah, ya? Dia ngeluarin dalil, dia ngelanggar, ya kan itu? Gitu ya kan? Tuh lihat, jadi istinbat. Jadi ada tadi apa? Hukum syar'inya apa? Boleh, mubah, makruh, dan seterusnya. Kemudian ada namanya istidlal, ngambil dalil. Dan memiliki syarat istidlal di sini diantaranya yaitu istinbat. Antum bisa istinbat apa enggak? Gitu loh. Taib kalau misalnya belum bisa istinbat, hanya hafal dalil semata kelas, maka ini masih disebut taklid saja. Ya, masih disebut taklid. Walaupun hafal dalil betul, hafal dalil belum tentu faham. Hafal dalil belum tentu faham. Tapi tentu hafal dalil ini memberikan kemuliaan buat dia. Cuma belum tentu faham. Karena lizaman 'ala al-usuliyyi wal faqihi an yu'na bi dirasati dalalatil alfazi wa yastafidu min qawaidiha wa dhawabitiha. Ketika antum tahu bahwa istinbat hukum syar'i dari dalil itu tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan mengetahui syarat-syarat istidlal dan syarat-syarat istidlal sehingga antum bisa beristinbat, yaitu mengetahui hal-hal seperti ini, umum, khusus, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Ya, maka harus bagi usuli, orang yang fokus di usul fikih, dan bagi orang seorang faqih untuk ayyuna, untuk apa? Memperhatikan bidirasah, mempelajari dalalatil alfaz, wa yastafida min qawaidiha wa dhawabitiha, dan mengambil faedah dari kaedahnya dan batasan-batasannya. Taib, iqra. Wal'amu lughatan asy-syamil. Wa istilahan ma'amma syai'aini fasa'ida. Wa qawluhu ma ay laf wa hiya jinsun minat ta'rif. Minat aw fit ta'rif. Fit ta'rif, jinsun fit ta'rif. تشمل ما يراد تعريفه وغيره وقوله العام لغة الشامل yang mencakup واصطلاحاً ما عم شيئين فصاعدا apa yang mencakup dua hal dan lebih وقوله ما dalam definisi istilah am ma'amma syai'ini fasa'ida, apa yang mencakup dua hal dan lebih, maka atau lebih. Ma ay lafz, lihat sini ma ay lafz, tafsiran ma adalah lafal, ya ini secara istilah umum adalah lafal yang mencakup dua hal atau lebih dari segi maksud. Wahia jinsun fi ta'rif, dia adalah suatu jenis dalam definisi tashmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairahu, mencakup dua hal, mencakup hal yang dimaksud dari ta'rifnya atau ghairahu. Ngerti enggak antum ikhwan? Di sini ada definisi, mendefinisikan sesuatu itu bisa mendefinisikan dengan langsung menyebutkan hal tersebut, atau mendefinisikan dengan lafal yang sifatnya jenis dan sifatnya global. Ini misalnya anda bilang, di sini nih contoh di sini aja. Umum adalah ma amma syai'aini fasa'ida. Ma di sini kan artinya apa yang, ya enggak? Kalau diterjemahkan coba diterjemahkan. Apa yang mencakup dua hal atau lebih? Apa yang? Kan ini kan apa yang, yaitu apa? Apapun mencakup dua hal atau lebih. Enggak cuma lafal doang ya kan? Paham? Tapi kalau misalnya nih, ma diartikan al-lafzul ladzi amma syai'aini fasa'ida. Ngerti enggak? Al-lafzul ladzi amma syai'aini fasa'ida. Apa artinya? Lafal yang mencakup dua hal atau lebih. Kira-kira dua-duanya secara zahir gitu kelihatannya sama enggak? Ma dengan lafal. Ma itu mencakup lafal dan hal-hal lainnya enggak? Jenis apapun itu. Ya kan? Adapun lafal, ya lafal toh yang dimaksud. Kira-kira dalam usul fikih ini membahas am itu membahas lafal atau membahas hal lain selain lafal? Membahas lafal, ya kan? Maka maksud dari definisi ini ma amma syai'aini fasa'ida, ma di sini artinya lafal. Ngerti ya kan? Misalnya apa itu pelajaran? Pelajaran adalah apapun yang tertera di buku pelajaran. Pelajaran adalah apapun yang ada di buku pelajaran. Apapun yang ada di buku pelajaran. Apapun di sini coba yang ada di buku pelajaran apa kira-kira? Tulisannya. Ada enggak hal lain di buku pelajaran? Ada loh. Ya. Ada misalnya apa? Gambar atau mungkin kecoa yang udah apa namanya yang majret itu apa yang udah ke apa nih namanya kegencet apa gepeng ya yang udah gepeng udah kering ya karena udah saking lamanya tuh kayak di bawah kasurnya Reksi misalnya ya. Nah, apakah itu termasuk pelajaran? Ada di buku pelajaran enggak? Ada. Sekarang, apa itu biji-bijian? Biji-bijian adalah apa yang ada di pelajaran. Dulu ada lagu kayak gitu tuh. Biji-bijian ada di pelajaran, ya enggak? Enggak ada, oh beda generasi. Iya, antum masih muda semua nih. Iya. Hah? Belum nyampe ya makomnya. Tapi kok antum ketawa Reksi? Enggak tahu juga. Antum sore ketawain kecoa apa biji-bijian antum? Kecoa. Kecoa. Ya. Apa yang ada di buku pelajaran adalah apa yang ada di buku pelajaran. Yang di buku pelajaran ada tulisan. Kemudian ada debu, ada pulpen, ada kecoa mejret, ada kutu bangsat, ada juga ada surat lamaran, ya, iya, ada duit, iya, begitu kan? Semua itu apakah pelajaran? Jadi maksud dari apa yang ada di ini, apa di sini adalah ya tulisan-tulisan yang ada di ini pelajaran, gitu ya? Paham di sini? Mengatakan apa yang ada di ini umum, tapi kan maksudnya adalah ya khusus yaitu ya tulisan-tulisan. Adapun selain tulisan itu bukan pelajaran. Ya. Kita sebut umum itu apa? Umum adalah apa-apa yang mencakup dua hal atau lebih. Dan yang maksud apa-apa di sini adalah lafal, karena kita belajar tentang lafal. Paham di sini? Makanya ma ai lafz. Ya, tafsirannya adalah lafz. Gimana? Antum sampai sini paham enggak? Antum paham enggak? Antum namanya siapa? Alfi. Salahuddin mana Salahuddin? Antum paham? Siapa yang enggak paham? Alwi paham enggak? Beneran? Enggak, kok antum paham berarti semuanya paham lah. Aiman, Aiman, paham gak? Bentar. Gus Mifah. Masya Allah. Ya. Wahia jinsun fit ta'rif. Perhatikan, jinsun fit ta'rif. Ini kalimat. Jangan untuk meremehkan nih pelajaran per kalimat itu anak-anak jelasin sebagian penjelasan gitu, betul-betul supaya antum nanti terbiasa kalau udah baca-baca kitab. Pelajaran-pelajaran seperti ini tuh akan membuat antum mudah. Jinsun wahia, hia ini kembali ke mana? Ma, ke kalimat ma. Kalimat ma ini adalah suatu jenis dalam sebuah definisi, dalam definisi. Kadang-kadang dalam keilmuan mendefinisikan sesuatu dengan lafal yang menunjukkan jenis yang terlalu global. Ya. Yang mana jenis yang terlalu global itu khawatirnya bisa memasukkan hal-hal yang bukan termasuk yang diinginkan. Ya enggak? Ya. Sekarang tadi apa? Am apa? Ma amma syai'aini fa sa'ada. Apa yang mencakup dua hal? Lebih. Angkot masuk gak hal itu? Angkot, angkot. Angkot bisa mencakup dua hal, dua orang gak? Dua hal. Bisa gak? Bisa. Oh, berarti termasuk dalamnya angkot. Berarti kita mempelajari am, mempelajari angkot juga. Enggak. Enggak. Nah, gitu kan? Iya. Motornya Ikin. Iya kan? Bisa mencakup berapa, dua hal atau lebih. Iya. Bisa ngeboncengin siapa antum boncengin siapa tadi sini? Oh, malah diboncengin. Misalnya antum ngeboncengin Cahyo misalnya. Ya, rahimahullah. Ya. Semoga Allah merahmati beliau. Antum boncengin Cahyo. Oke. Nah, kan bagian dalam motornya ada apa? Apa? Apa bawahnya motor? Joknya apa? Box di dalam jok itu, di bawah jok itu. Bagasi ya. Itu masuk bagasi juga. Secara makna bagasi, type. Di dalam bagasi itu kan luas bagasi antum. Antum masukin alwi. Nah, jadi tiga. Iya. Iya, alwi, alwi portable. Jadi tiga. Ini ma'amma syai'ini fasa'adah. Karena ini motor bisa mencakup kontain di dalamnya lebih dari dua hal bahkan. Ikin kena, ini kena, dan alwi dapat. Iya kan? Begitu. Ya. Apakah itu? Enggak. Berarti di sini ketika antum menemukan dalam suatu definisi istilah, ada definisi ma atau man, ini jinsun fit ta'rif namanya. Suatu jenis dalam ta'rif yang mana itu terlalu global cakupannya sehingga antum memerlukan apa? Memerlukan apa namanya? Tafsil atau tafsir. Menafsirkan ma atau man tersebut. Gitu. Tashmalu ma, karena kalau misalnya jinsun fit ta'rif itu dia tashmalu atau lafal ma di sini tashmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu wa ghairuhu. Lafal ma ini mencakup hal yang dimaksudkan untuk didefinisikan dan hal yang bukan dimaksudkan didefinisikan. Contohnya angkot, apa tadi? Motornya Ikin. Itu masuk ke dalam sini. Padahal bukan itu yang diinginkan, kan? Gitu. Maka memerlukan tafsir terhadap lafal jins fi ta'rif ini. Ya. Ini penjabaran yang jarang antum temukan hal kayak gini. Tapi anak-anak tuturkan buat antum supaya terbiasa berpikir tentang nas-nas para ulama. Ya begitu. Tapi untuk syarah warqat kita sampai situ. Ingatin nanti ma'amma syai'an, amma syai'aini. Kita akan mulai dari amma syai'aini untuk pertemuan mendatang insyaAllah ta'ala. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.